pedang tajam di tangan, menusuk jantung kekasihmu. Andaikan aku mampu lakukan, pasti ku ada di hatimu. Kekasihmu terlelap, kau buat puisi cinta untuk diriku. Oh, andaikan itu kamu lakukan, pasti ku ada di hatimu. Matikan cintaku.